بها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. خلقنا أعزكم الله الحمد لله ولشكر كنا قدرتكم كهدات الله سبحانه وتعالى yang masih memberikan kepada kita kesempatan, waktu, ruang dan kesehatan, sehingga alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala kita masih bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali untuk mengkaji dan tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Khairul a'zakumullah, kita lanjutkan kembali kajian risalah min usul aqidah ahli sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 7 prinsip yang itu merupakan prinsip ahlus sunnati wal jamaah, prinsip para pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita kaji secara singkat walhamdulillah, dan prinsip-prinsip yang telah kita pelajari itu bukanlah pembatasan. Prinsip ahlus sunnah sangatlah banyak, semuanya terangkum dalam syariat Islam bikamilih secara utuh. Syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu semua adalah prinsip ahlus sunnah wal jamaah, pengikut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggal menyisakan al-khatimah, penutupan dari risalah ini, dan pada penutupan ini penulis hafizahullah akan menjelaskan poin-poin tambahan yang harus untuk diperhatikan, yang harus untuk diamalkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Qala al-muallif hafizahullah al-khatimah, berkata penulis hafizahullah penutupan. Thumma hum ma'a hadihil usul allati marra zikruha yatahallawna bisifatin azimah hiya min mukammilatil aqidah. Ahlu sunnah wal jamaah, di samping mereka mengamalkan prinsip-prinsip yang telah lewat, mereka juga memperhatikan dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang menyempurnakan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa min a'zami hadhihi sifat, dan di antara sifat-sifat agung yang dilakukan dan yang diamalkan oleh ahli sunnah wal jamaah adalah, awalan yang pertama, annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu syari'ah. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka dikenal dengan sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah dimanapun dia berada adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Berdakwah ilallah, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kejelekan sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat. Tidak berdakwah dengan hawa nafsu, tidak berdakwah dengan semata-mata akal, tidak berdakwah untuk kepentingan pribadi, tidak berdakwah untuk kepentingan kelompoknya, tetapi ahlus sunnah wal jamaah berdakwah untuk menyampaikan syariat lillahi ta'ala, untuk melanjutkan misi daripada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sifat yang pertama, ciri ahlus sunnah yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Amalan biqaulihi ta'ala, sifat ini sebagai wujud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat yang diutus untuk semua umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kalian mengajak kepada kebaikan dan melarang dari segala jenis kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sangat jelas dan tegas disebutkan oleh penulis hafizahullah untuk menjelaskan sifat dan ciri ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini termasuk di antara sifat utama yang paling menonjol yang ada pada ahlus sunnah wal jamaah. Mereka suka untuk mengajak kepada kebaikan. Tentunya kebaikan menurut kacamata syariat, bukan kebaikan menurut hawa nafsu, bukan kebaikan menurut umat manusia, tidak. Tetapi kebaikan menurut syariat. Dan mereka juga melarang dari segala jenis kemungkaran. Bahkan dengan sifat ini, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai khaira ummah, sebagai umat terbaik dari sekian banyak umat yang ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi kita. Umat terbaik adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka memiliki sebuah sifat yang agung, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan berarti nabi-nabi sebelumnya tidak mengajari prinsip ini. Ini prinsip al-anbiya wal-mursalin jami'an. Ini adalah prinsip para nabi dan para rasul seluruhnya. Tetapi prinsip yang paling sempurna adalah prinsip yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat ini sebagai wujud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau tidak mampu dengan tangan, ingkarilah dengan lesan. Fa illam yastati' fa biqalbih, kalau tidak mampu dengan lesan, maka ingkarilah dengan hati. Wadhalika adhaful iman, dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga, yaitu mengingkari dengan hati, adalah keimanan yang paling rendah. Tidak ada lagi tingkatan keimanan yang lebih rendah daripada yang ketiga ini. Dalam hadis ini juga, ya khanafidina azakumullah, menunjukkan kepada kita sifat dan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ayat di atas umum berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis yang disebutkan lebih khusus menjelaskan tentang an-nahyu anil munkar, melarang dari kemungkaran. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran tentang marahil, tahapan dalam an-nahyu anil munkar. Tahapan dalam berdakwah, tahapan dalam melarang dari kemungkaran. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tingkatan an-nahyu 'anil munkar yang paling tinggi adalah bil yad. Tingkatan melarang dari kemungkaran yang paling tinggi adalah dengan menggunakan tangan. Masuk dalam pembahasan tangan di sini adalah kedudukan. Ketika seseorang itu memiliki kedudukan di mata masyarakat, termasuk orang yang terpandang, orang yang didengarkan ucapannya, orang yang dicontoh tindak tanduknya, orang yang dijadikan sebagai rujukan, yang dijadikan sebagai panutan, maka selayaknya bagi orang ini, ketika ada sebuah kemungkaran, dan dia memiliki ilmu kalau itu adalah kemungkaran, maka hendaknya dengan kedudukan yang ada pada dia, dia mengingkarinya. Tentunya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, tergantung siapa yang diingkari. Kemudian tingkatan di bawahnya adalah an-nahyu 'anil munkar bil lisan, melarang dari kemungkaran dengan menggunakan lesan. Dengan kita menyampaikan kepada mereka orang-orang yang terjatuh dalam kemungkaran, hujjah-hujjah, dalil-dalil, argumen-argumen yang menjelaskan bahwasanya tindakannya salah, tindakannya melanggar syariat, tindakannya tidak sesuai dengan syariat, disampaikan dengan lesan. Dengan lesan tidak harus pada pertemuan formal. Tidak harus dalam sebuah perkumpulan seperti kajian taklim atau semisalnya. Umum pada semua kondisi. Kita melihat teman kita mungkin sedang bercanda atau semisalnya. Kemudian kebablasan sampai kemudian terjatuh dalam kemungkaran. Kita ingatkan dengan lesan kita. Kita ingatkan dengan lesan kita. Kita bawakan kepadanya hujjah, dalil, penjelasan secara ilmiah, nasihat yang baik untuknya, agar dia sadar dan kembali dari kemungkaran tersebut. Dan masuk pada tingkatan yang kedua, an-nahyu 'anil munkar bil kitabah. Melarang dari kemungkaran dengan menggunakan tulisan. Dikarenakan dikatakan oleh para ulama, al-kitab, al-kitabah taqumu maqamal khitabah. Yang namanya tulisan itu menggantikan posisi ucapan. Kalau kita tidak memiliki kemampuan dalam penjelasan, mungkin kalau kita jelaskan khawatir salah paham. Kita saja mungkin memahamkan diri kita tentang dalil mungkin agak susah. Tapi kita yakin kalau itu salah. Tahu kalau itu salah. Ya, tetapi ketika hendak menjelaskan sama orang, kurang enak. Penjelasannya kurang gamblang. Khawatir yang dijelaskan ini tidak paham. Atau bahkan malah memahami sebaliknya. Maka bisa dia tumpahkan dengan menggunakan tulisan. Orang-orang yang memang mereka tidak memiliki keahlian dalam berorasi. Bisa disampaikan dengan menggunakan tulisan. Dengan menggunakan tulisan. Dia menulis tulisan atau karya yang menjelaskan tentang kemungkaran sebuah amalan tertentu, kemungkaran sebuah tindakan tertentu, kemungkaran sebuah ritual tertentu, atau semisalnya. Dengan menggunakan tulisan. Dan tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling rendah adalah an-nahyu 'anil munkar bil qalb. Mengingkari kemungkaran dengan hati. Dan yang ketiga ini wajib bagi semua pihak, fardhu ain bagi yang melihat sebuah kemungkaran, terutama kali yang harus ada pada dirinya, dia mengingkari dengan hatinya. Itu wajib. Bahkan tingkatan yang pertama tidak terlepas dari ini. Yang dia melarang dengan menggunakan kedudukannya, dengan tangannya, dia juga wajib untuk mengingkari dengan hatinya. Bukan kemudian dia mengingkari dengan tangan, tapi hatinya suka dengan kemungkaran itu. Hatinya juga wajib mengingkari. Ia mengingkari dengan lisannya atau dengan tulisannya, juga demikian, wajib untuk mengingkari dengan hatinya. Tetapi ketika dia tidak mampu melakukan tingkatan yang pertama dan tingkatan yang kedua, dia tidak memiliki kedudukan di mata masyarakat, bukan orang yang terpandang, bukan orang yang dijadikan sebagai panutan, ucapannya kurang didengar, atau dia tidak mampu untuk menyampaikan dengan lisan, tidak memiliki keahlian dalam menyampaikan, atau tidak memiliki keahlian dalam menulis, atau yang semisalnya, maka yang paling kecil, tahapan yang paling minimal adalah mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati. Dan wujud orang itu mengingkari dengan hatinya, dia membenci kemungkaran tersebut, tidak suka kemungkaran tersebut, dan dia menjauhi, menghindari tempat-tempat kemungkaran. Kalau di situ ada sebuah kemungkaran yang terjadi, dia tidak mampu merubah dengan tangan dan kedudukannya. Dia tidak mampu menyampaikan dengan lisan atau tulisannya. Maka dia tinggalkan majelis tersebut. Dia tinggalkan perkumpulan tersebut sebagai bentuk hatinya mengingkari tindakan tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, ketika ada sebagian manusia yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengajarkan kepada nabinya, "Fala taq'ud ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Kamu jangan duduk sama orang-orang seperti itu. Ingkari majelis mereka, tinggalkan majelis mereka sampai mereka membahas topik atau pembahasan yang lain. Ini tiga tingkatan ikhwan fillah a'azzakumullah dalam an-nahyu 'anil munkar, dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Dan di dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dalam mengingkari kemungkaran itu ada dawabit, ada ketentuan. Di antara ketentuannya yang pertama adalah kita tahu kalau itu mungkar. Sebelum kita ingkari, kita harus punya ilmunya dulu. Itu mungkar atau tidak? Ataukah kita semata-mata menganggap itu jelek karena hawa nafsu kita tidak sesuai? Akal kita tidak setuju, tapi kita tidak punya dalil secara syariat yang mengatakan itu salah? Kalau hanya semata-mata itu tidak cukup. Tidak cukup untuk bisa melakukan prinsip an-nahyu 'anil munkar. Jadi menganggap tindakan itu mungkar atau tidak, ukurannya bukan akal. Ukurannya bukan hawa nafsu, tapi dalil. Ada enggak dalam syariat yang mengatakan itu haram, dilarang, harus dijauhi? Ataukah semata-mata perasaan kita yang terlalu dalam, ya, sehingga melihat tindakan tersebut, menganggap itu enggak bagus, itu jelek itu. Ataukah ada dalil? Kalau semata-mata perasaan, enggak dianggap. Tidak dianggap. Harus ada dalilnya. Ini dalilnya. Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, atau yang semisal itu. Ini ketentuan yang pertama. Harus memiliki ilmu ketika mengingkari kemungkaran tersebut. Dia memiliki ilmu kalau itu adalah kemungkaran. Ketentuan yang kedua adalah, ketika dia mengingkari, kemudian dilihat, kalau kemungkaran yang dia ingkari itu semakin besar, ya, semakin besar, maka di sini lebih baik dia menahan. Lebih baik dia menahan, tidak mengingkari. Karena kalau dilihat, kalau diingkari semakin parah, maka ditahan. jangan modal semangat. Ya, yang penting semangat sampaikan. Ternyata mafsadah dan madharatnya lebih besar. Yang asalnya kemungkarannya sebatas 1-2 orang, ketika dia ingkari malah sak kampung ya melakukan kemungkaran tersebut. Ini bahaya. Tujuan kita mengingkari kemungkaran adalah untuk ditinggalkan. Tetapi ketika pihak yang kita ingkari tidak mau meninggalkan kemungkaran tersebut, bahkan semakin parah, maka kita tahan. Kita tahan. Tidak kita ingkari. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika itu beliau sedang berjalan bersama dengan murid-murid beliau, bertemu dengan sekelompok pasukan Tatar. Pasukan Tatar ini pasukan dari bangsa Mongol, ya, dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Ini pasukan terkejam dalam sejarah, ya. Bangsa Arab tunduk terhadap pasukan ini ketika itu. Syekhul Islam dengan murid-muridnya melihat pasukan ini sedang mabuk. Murid-murid beliau hendak mengingkari. Gak boleh yang namanya mabuk. Ditahan sama Syekhul Islam. Jangan. Jangan kamu ingkari. Tindakan mereka mabuk, gak sadar seperti itu lebih baik daripada sadar. Kalau mabuk, gak sadar, pingsan, selesai. Tapi kalau mereka sadar, mereka akan membunuh. Mereka akan membunuh kaum muslimin. Lebih besar madharatnya. Biarkan mereka seperti itu. Kita tinggalkan mereka dan jangan kita ingkari. Kalau kita ingkari, malah madharat. Ini kalau kemungkaran itu semakin besar. Ketentuan yang berikutnya, kalau kita mengingkari kemungkaran tersebut dan kemungkaran itu hilang atau berkurang, maka di sini wajib untuk mengingkari. Jelas. Wajib untuk mengingkari. Ketentuan yang berikutnya, kalau sama, 50-50. Ya, bertambah besar, tidak. Berkurang juga, tidak. Ya, ini enggak ngefek. Ya, nasihat kita tidak ada efeknya. Yang kita sampaikan tidak ada pengaruhnya dengan pihak yang dinasihati. Maka di sini yang lebih baik kita ingkari. Yang lebih baik kita ingkari dia. Meskipun tidak ngefek, tidak masalah. Yang penting tidak semakin besar. Demikian. Ini beberapa ketentuan yang disebutkan oleh para ulama dalam ingkarul mungkar. Mengingkari kemungkaran. قال المؤلف حفظه الله وقلنا على ما توجبه الشريعة خلافا للمعتزلة الذين يخرجون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عما توجبه الشريعة. Kita sebutkan di awal amar ma'ruf nahi munkar harus sesuai dengan syariat. Ketentuan seperti ini menyelisihi prinsip kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu kelompok rasionalis. Kelompok yang suka dengan akal. Suka mengedepankan akal. Menimbang segala sesuatu dengan akal. Bahkan menimbang syariat dengan akal. Mereka ini punya kaidah, punya prinsip dasar. Idza ta'arada bainal aqli wan naql, uddimal aqlu 'alan naql. Kalau bertentangan antara akal dengan syariat, maka kedepankan akal daripada syariat. Kalau tidak sesuai dengan akal, tidak masuk akal, khalas. Tidak usah diamalkan. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal. Itu prinsip orang-orang Mu'tazilah. Pendewa akal. Menjadikan akal sebagai Tuhan mereka. Kalau akalnya sesuai, kerjakan. Tidak sesuai, tidak. Itu prinsipnya orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka ini memiliki prinsip dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang ada pada mereka itu tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana itu? Fayarawna annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hu huwa al-khuruj ala wulati amril muslimin. Orang-orang Mu'tazilah, mereka memiliki prinsip amar ma'ruf nahi munkar menurut versi mereka adalah memberontak penguasa muslim yang sah. Idza irtakabu ma'siyatan wa in kanat dunal kufri. Kalau pemimpin-pemimpin tersebut terjatuh dalam kemaksiatan meskipun belum sampai pada tingkat kekufuran. Ini prinsip orang-orang Mu'tazilah. Mereka membangun amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan syariat, tapi dengan prinsip hawa nafsu mereka. Mereka menganggap dakwah yang sebenarnya, amar ma'ruf nahi mungkar yang sebenarnya adalah dengan memberontak para penguasa, mengkudeta para penguasa, melengsarkan para penguasa muslim yang sah kalau mereka bermaksiat. Lihat ada penguasanya melakukan kemaksiatan, belum sampai dikatakan kafir penguasanya, langsung menghasut massa, ya, melakukan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang di situ ada unsur kudeta, ingin melengsarkan penguasa tersebut, dan mereka menamakan ini sebagai amar ma'ruf nahi munkar, tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Fa ahlus sunnah wal jamaah yarawna munasahatahum fi dhalik dunal khuruj alaihi. Sementara ahlus sunnah wal jamaah berbeda dengan prinsip mereka. Orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti orang-orang Mu'tazilah. Ahlus sunnah ketika melihat penguasanya terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam kesalahan, mereka menasihati penguasa tersebut dan tidak memberontak mereka. Dan cara menasihatinya pun tidak sembarangan. Dipegang tangannya, diajak empat mata, kemudian disampaikan kebenaran kepada penguasa tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, afdalul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah kebenaran yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Dan dicontohkan oleh para sahabat yang lainnya seperti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan yang lainnya, ketika melihat penguasa pada waktu itu terjatuh dalam kesalahan, ketika itu ada salah seorang penguasa yang merubah ritual sholat id. Yang kita pahami secara hukum syariat, ketika sholat id lebih dahulu sholat apa khutbahnya? Sholat dulu baru khutbah. Ketika itu ada penguasa yang membalik, khutbah dulu baru sholat, seperti khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat, khutbahnya rukun, harus khutbah. Kemudian setelah itu sholat Jumatan. Kalau sholat id yang rukun, yang wajib, itu sholatnya. Khutbahnya tidak wajib. Ada penguasa yang merubah. Maka sahabat Abu Sa'id langsung memegang tangan penguasa tadi, kemudian dibawa pergi. Ya, dibawa pergi, menghindar dari pandangan umat manusia, kemudian disampaikan kepada penguasa tersebut kalau dia telah menyelisihi sunnah Rasul. Tidak seperti itu ritual sholat id yang kita dapati di zaman Rasul alaihi salatu wassalam wa ila akhir. Hakada ahli sunnah. Itulah prinsip dan ciri ahli sunnah wal jamaah ketika amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa zalika li ajli jam'il kalimah والابتعاد عن الفرقة والاختلاف. Tindakan ahlus sunnah menasihati penguasanya yang terjatuh dalam kesalahan dan tidak memberontak mereka, tujuannya adalah untuk menjaga persatuan kaum muslimin dan menjauhi perpecahan dan perselisihan di kalangan mereka. Kalau kita dikit-dikit memberontak kepada penguasa tersebut. Tidak cocok dengan seorang penguasa. Penguasa tadi terjatuh dalam kesalahan. Kemudian kita mengkudetanya. Kita memberontaknya. Yang muncul bukan kedamaian. Yang muncul adalah mafsadah. Yang muncul adalah kerusakan di mana-mana. Dan itu bukanlah bimbingan Islam. Syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan. Melarang dari kemungkaran. Yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah jadikan sebagai sifat untuk umat yang terbaik. Yaitu umat Nabi kita Muhammad SAW. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan seperti itu modelnya. Amar ma'ruf nahi mungkar disyariatkan untuk menciptakan kedamaian. Kebaikan tersebar. Kemungkaran dikurangi atau dihilangkan. Itu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara prinsipnya orang-orang Mu'tazilah atau yang semisal mereka yang suka untuk memberontak kepada penguasa, mengkudeta penguasanya ketika terjatuh dalam kesalahan, ini sama sekali tidak mencerminkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan kebaikan yang tersebar. Yang tersebar adalah perpecahan. Yang tersebar adalah pertumpahan darah. Yang tersebar adalah perselisihan. Bukan kebaikan. Justru kemungkaran demi kemungkaran. Memberontak penguasa itu sudah mungkar. Ditambahi lagi mesti ada tambahan mencela penguasa. Ini kemungkaran yang kedua. Kemudian menyebarkan aib mereka, kemungkaran yang berikutnya. Terus demikian, justru akan masuk dalam kemungkaran demi kemungkaran. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang dijadikan sebagai sifat utama umat ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa la'allahu لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله beliau pernah mengatakan dan tidak dijumpai pada satu kelompok manapun yang suka untuk memberontak penguasanya, melainkan tindakan kelompok tersebut justru memperparah keadaan. Justru menyebarkan kerusakan lebih banyak daripada mengurangi kemungkaran tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih tahu tentang kebaikan umat. Ketika Allah memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, lihat seperti apa amar ma'ruf nahi mungkar yang diinginkan. Tentunya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itulah prinsip yang baik, itulah kebaikan, itulah kedamaian. Tapi kalau kita menyelisihi prinsip tersebut, tidak mau mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam prinsip ini, yang muncul bukanlah kebaikan, yang muncul bukanlah kedamaian, yang muncul adalah kerusakan demi kerusakan, wal a'yadzu billah. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, ya, belum pernah dijumpai, ya, dalam sejarah ketika ada sebuah atau sekelompok rakyat yang kemudian suka untuk memberontak, yang kemudian setelah itu muncul kejayaan, belum pernah ada. Yang ada justru kebinasaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dalam sejarah penduduk Kufah. Penduduk Kufah dulu ini, itu paling senang yang namanya berontak penguasa. Gonta ganti pemimpin paling suka. Kalau ada pemimpin yang enggak cocok, langsung ganti. Kudeta, ya, diperangi, ganti, lengserkan. Gak cocok lagi, lengserkan. Gak cocok lagi, lengserkan. Itu ciri khas penduduk Kufah. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Allah menggantikan untuk mereka penguasa yang kejam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka penguasa yang kejam. Yaitu ditunjuknya Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi sebagai pemimpin mereka. Sudah dikenal bagaimanakah kejahatannya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Bukan rakyat biasa yang diganggu sama dia. Sekalipun para sahabat Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan yang semisalnya, itu juga diganggu sama Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Kejahatannya sangat dikenal. Gampang membunuh. Bahkan dia pernah mengatakan di hadapan rakyatnya, kalau saya memerintahkan kalian keluar dari pintu ini, kok keluar dari pintu sana, tak bunuh, halal darahnya. Ini ya pemimpin yang kejam, zalim, ya sadis, yang akhirnya membuat orang-orang Kufah pun tertindas. Mereka pun menjadi rakyat yang tertindas dengan kezaliman penguasa ini. Maka disebutkan ada sebagian rakyat penduduk Kufah yang mendatangi sahabat Ibnu Umar, mengadu, kok bisa kita dapat penguasa yang kayak gini? Kejamnya, ya. Mereka mau memberontak nggak bisa. Bahkan ketika itu pernah ada gerakan pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh panglima perangnya Al-Hajjaj bin Yusuf sendiri. Jadi Al-Hajjaj bin Yusuf punya panglima perang. Panglima perang ini nggak suka sama Al-Hajjaj. Ketika diutus oleh Al-Hajjaj bin Yusuf untuk melakukan sebuah peperangan, menang dia. Ketika dia menang, bukannya kembali ke kerajaan, tapi menghasut massa, mengumpulkan massa untuk menyerang kerajaan, menyerang dan melengsarkan Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf tahu rencana panglimanya ini. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf menghimpun pasukan yang jauh lebih besar dan kemudian mengalahkan pasukan dari panglima perangnya ini. Akhirnya panglima perangnya ini pun bunuh diri, ya, sebelum menghadap Hajjaj bin Yusuf, bunuh diri. Takut, ya. Enggak ada yang berani untuk memberontak Hajjaj bin Yusuf. Penduduk Kufah mengadu kepada sahabat Ibnu Umar, kok bisa kita dapat penguasanya kayak gini modelnya? Kejam. Ya. Maka sahabat Ibnu Umar mengingatkan mereka, kami para sahabat mendapatkan pemimpin seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kami adalah orang yang mentaati syariat beliau. Sementara kalian mendapatkan pemimpin seperti dia, Al-Hajjaj bin Yusuf, karena kalian orang-orang yang suka memberontak, orang-orang yang tidak taat terhadap syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Maka itulah balasan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama, mereka mengatakan, kana Al-Hajjaj bin Yusuf mihnatan ala ahli Kufah. Hajjaj bin Yusuf dijadikan oleh Allah sebagai ujian untuk orang-orang Kufah. Wal-iyadzubillah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah dan kesabaran untuk bisa menjalankan syariat-syariat. Qala mu'allif habibullah, thaniyan, sifat yang kedua. Wa min sifati ahli sunnati wal jama'ah. Dan termasuk dari sifat ahlus sunnah wal jama'ah, al-muhafazatu ala iqamati syairil islam, menjaga syiar islam. Termasuk dari prinsip dan ciri ahlus sunnah, menjaga syiar islam. Seperti apa syiar islam? Dikatakan oleh beliau, min iqamati salatil jum'ah wal jama'ah, yaitu tetap menjaga salat jum'at dan menjaga salat jama'ah. Yakni termasuk dari prinsip ahlus sunnah wal jama'ah, mereka memiliki ketekunan dan semangat untuk menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semata-mata memperbaiki batinnya. Tidak semata-mata memperbaiki akidahnya. Tetapi ahlus sunnah juga memperbaiki ibadahnya, semangat dalam beribadah, dan menjaga batasan-batasan syariat dalam bab ini. Khilafan lil mubtadi'ah wal munafiqin alladzina la yuqimuna al-jum'ah wal jama'ah. Berbeda dengan orang-orang pengikut kebid'ahan Dan orang-orang munafik, mereka tidak mau menjaga sholat Jumat dan sholat jamaah. Jangankan sholat Jumat yang sepekan sekali. Sholat jamaah yang dalam sehari 5 kali saja bolong-bolong. Mending bolong-bolong. Tidak sama sekali. Maka barang siapa yang dia mengaku pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran beliau, cinta dengan beliau, namun tidak menjaga sholatnya, tidak menjaga ibadahnya, maka tidak pantas dia mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlu sunnah, mereka menjaga prinsipnya, juga menjaga amalannya. Ahlu sunnah menjaga keyakinan mereka agar selalu istiqamah di atas kebenaran. Mereka juga menjaga ibadah-ibadah mereka. Dalam urusan prinsip, mereka kuat untuk memegangi prinsip tersebut. Dalam urusan ibadah, mereka juga demikian kuat dan semangat untuk mengamalkan ibadah tersebut. Sekecil apapun, terlebih khusus dalam urusan sholat. Dan di sini penulis hafizahullah hanya menyebutkan urusan sholat. Bukan berarti ahlu sunnah menyia-nyiakan ibadah yang lain. Tidak. Tapi di sini penulis menyebutkan ibadah yang paling agung adalah sholat. Bahkan sebagian para ulama mengatakan seseorang itu bisa dilihat bagaimanakah kesehariannya dengan melihat sholatnya. Dilihat orang itu baik atau tidak, dilihat dari sholatnya. Bahkan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menulis surat dan dikirim kepada seluruh ya menteri yang beliau tunjuk. Beliau mewasiatkan untuk menjaga sholat. Bahkan beliau mengatakan dalam surat tersebut, man kana lissolati, man dayya'at sholatuh fali ghairiha adiyah. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholatnya, maka hal yang lain dia lebih menyia-nyiakannya. Kalau sholatnya enggak dijaga, maka ibadah yang lain juga tidak akan terjaga. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika hamba itu sujud. Dan sujud merupakan salah satu di antara rukun yang paling agung dalam sholat. Sholat itu merupakan tempat komunikasi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat kita mengadu semua masalah, muskilah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau pernah mengatakan kepada sahabat Bilal, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, berilah kami istirahat dan kedamaian dengan sholat. Yakni beliau menganggap sholat itu sebagai ritual yang membawa kedamaian, membawa ketenangan. Kalau orang itu menjaga sholatnya, maka dia akan menjaga urusan-urusan yang lain. Urusan yang lainnya akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dia tidak mau menjaga sholatnya, maka urusan yang lainnya tidak akan terjaga. Dan menegakkan sholat di sini bukan semata-mata datang ke masjid, kemudian takbir sama imam sampai salam. Tidak semata-mata itu. Tetapi sholat yang bisa mendatangkan ketenangan untuk pelakunya, yang di situ bisa mendatangkan pahala yang besar untuk pelakunya, adalah sholat yang sesuai dengan bimbingan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak kalau sholat orang banyak bisa sholat ya, datang ke masjid sholat tapi enggak sampai 2 menit selesai ya, kalah makannya ayam mungkin butuh waktu lama untuk menghabiskan segenggam jagung ya, ayam belum selesai makannya kita sudah selesai sholatnya. Ayo, sholat yang seperti ini itu bukan sholat yang diinginkan dalam syariat. Sholat yang seperti ini itu justru akan mendatangkan mafsadah bagi pelakunya. Berarti dia meremehkan sholat tersebut. Sholat yang di situ terdapat pahala yang besar, keutamaan yang besar adalah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dari awal salat takbirnya kita sampai salamnya kita harus sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ciri ahlu sunnati wal jamaah yang kedua. Mereka di samping menjaga prinsip mereka, mereka juga menjaga ibadah mereka, terlebih khusus urusan sholat. Thalithan, sifat yang ketiga. Wa min sifatihim qiyamuhum bin nasihah li kulli muslimin wa ta'awun ala al-birri wa taqwa. Termasuk dari sifat ahlus sunnati wal jamaah adalah memberikan nasihat, saling menasihati sesama muslim dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini ciri ahlus sunnah wal jamaah yang berikutnya. Mereka gemar untuk membantu, ringan tangan, membantu dalam urusan kebaikan dan urusan ketakwaan. Mereka juga suka untuk memberikan nasihat, bimbingan, arahan, masukan kepada saudaranya sesama muslim. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah, sebagai bentuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Qala, beliau menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Islam itu adalah nasihat untuk Allah, nasihat untuk Alkitab, yakni Al-Quran, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk penguasa kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Ini prinsip atau sifat ahlu sunnah yang ketiga. Mereka suka yang namanya menasihati dan saling menasihati. Menasihati dan juga menerima nasihat. Berta'awun, saling bantu-membantu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadis ini, ad-din an-nasihah, yang namanya agama itu adalah wujud dari sebuah nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Maksud nasihat untuk Allah adalah al-imanu billah. Nasihat untuk Allah wujudnya adalah dengan kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariatnya, mentaati perintahnya, dan menjauhi larangan-larangan. Kemudian nasihat untuk Al-Quran. Apa maksudnya? Nasihat untuk Al-Quran adalah kita mengimaninya, meyakini kebenarannya, meyakini Al-Quran itu datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan ucapan makhluk. Mengimani semua hukum yang ada di dalam Al-Quran, tidak memilih-milih. Menjaga bacaan terhadap Al-Quran, menghormati Al-Quran, membela Al-Quran. Itu bentuk nasihat untuk Al-Quran. Kemudian nasihat untuk Rasulullah. Apa maksudnya? Nasihat untuk beliau maksudnya adalah mengimani beliau. Beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalani perintah-perintah beliau semampunya, meninggalkan larangan-larangan yang beliau sampaikan, membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan, mengimani semua syariat yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bentuk nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat untuk penguasa kaum muslimin. Bentuk nasihat untuk penguasa kaum muslimin adalah kita mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Kalau dalam urusan kejelekan, kita tidak mentaati, tapi ingat, tetap menghormati dan tidak memberontak mereka. Kalau mereka terjatuh dalam kesalahan, dinasihati dengan cara yang baik. dinasihati empat mata, bukan dibongkar aibnya di hadapan umat manusia. Ini wujud menasihati penguasa kaum muslimin. Dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum jelas. Kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita ajari dia, kita ajarkan kepada dia, kita arahkan dia, kita beri masukan dia, kita ajak untuk kembali meninggalkan kesalahan tersebut, meninggalkan dosa tersebut, wa ila akhir. Ini bentuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Intinya kalau fadina azakumullah, termasuk daripada sifat ahlus sunnah adalah saling nasihat, menasihati dan saling bahu-membahu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan bangunan. Bangunan satu bagian dengan bagian yang lain saling berkaitan dan menguatkan. Kalau kita melihat struktur bangunan, ya, kalau ada yang kurang satu saja, itu kelihatan tidak sempurna. Demikian pula seorang mukmin, mereka bagaikan satu bangunan, satu jasad, saling melengkapi. Yang memiliki kelebihan memberikan kepada yang lain, yang kekurangan dilengkapi dan diberi. Itu permisalan untuk seorang mukmin. Saling bahu-membahu, saling nasihat-menasihati. Ada teman yang jatuh dalam kesalahan, bukan kemudian dijauhi, tetapi kemudian dinasihati, diajak. Bukan kemudian diejek atau dilecehkan, tapi kemudian dinasihati dengan yang baik, diajak kepada kebenaran. Qala mu'allif hafizahullah rabi'an, sifat yang keempat, wa min sifatihim sabatuhum fi mawaqifil imtihan. Termasuk dari sifat ahlus sunnah adalah sabar ketika mendapatkan ujian. Wa dzalika bis-sabr 'indal bala wa asy-syukr 'indal raha wa ar-ridha bi murril qada. Yaitu ketika mendapatkan ujian, sabar. Mendapatkan kenikmatan, syukur. Mendapatkan takdir yang jelek, bersabar dan teguh. Ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Sifat ahlu sunnah wal jamaah yang keempat. Sabar dalam semua hal. Sabar ketika mendapatkan ujian. Sabar ketika mendapatkan kenikmatan dengan cara mensyukurinya. Dan sabar ketika mendapatkan ketetapan dan ketentuan yang tidak disenangi, yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapatkan ujian, sabar. Ingat, ingat kepada Allah. Jangan sampai kemudian lupa diri. Jangan sampai kemudian berkeluh kesah. Sabar, harus dihadapi. Ketika mendapatkan kenikmatan, tidak lupa diri, tidak sombong, disyukuri, berinfak, banyak melakukan amalan saleh, wahagada. Ketika mendapatkan ujian dan ketetapan yang jelek, ketetapan yang tidak disukai, dia bersabar dan teguh untuk menjalaninya, dan dia yakin semua ada hikmahnya. Qala mu'allif hafizahullah khamisan, sifat yang kelima. Wa min sifatihim annahum yatahallawna bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Termasuk dari sifat ahlus sunnah wal jamaah, mereka menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Jadi ahlus sunnah bukan semata-mata kenceng dalam urusan dakwah, tapi ahlus sunnah juga kenceng dalam urusan akhlak yang mulia. Wa bi'il walidain, membantu kedua orang tua. Wa silatil arham, menyambung hubungan kerabat. Wa husnil jiwar, baik dalam bertetangga. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala wal baghi wal zulm wat tarafu'i 'alan nas. Dan ahlus sunnah melarang tindakan kesombongan, kecongkakan, kezaliman dan meremehkan manusia. Ini prinsip Ahlus Sunnah atau sifat Ahlus Sunnah yang kelima. Mereka menjaga akhlak dan mereka menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Prinsipnya dijaga, ibadahnya dijaga, akhlaknya diperhatikan. Bersama dengan kedua orang tua, berbakti. Dengan orang yang lebih tua, menghormati. Dengan yang lebih muda, menyayangi. Dengan yang setara, saling memahami. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak suka sombong. Tidak suka meremehkan manusia. Membantu manusia. Menyambung hubungan kerabat. Dan yang semisal itu. Dari bentuk-bentuk akhlak yang mulia. Menjaga lisan. Tidak suka mencela. Tidak suka menghina. Tidak suka mengucapkan ucapan dusta. Atau semisal itu. Menjaga tindakannya. Tidak mendzalimi. Tidak menganiaya orang lain. Tidak merendahkan orang lain. Menghormati yang lain. Yang tua dihormati. Yang lebih kecil disayangi. Itu prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Mewujudkan akhlak yang mulia. Amalan biqaulihi ta'ala. Sebagai bentuk amalan terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah mengatakan, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Berbaktilah kepada kedua orang tua. وَبِذِ الْقُرْبَى. Berbuat baik kepada kerabat. وَالْيَتَامَى. Berbuat baik kepada anak yatim. وَالْمَسَاكِينَ. Berbuat baik kepada fakir miskin. Wal jari dil qurba, wal jari junub, wassahib bil jam. Dan berbuat baik kepada tetangga yang itu adalah kerabat. Atau tetangga yang bukan kerabat. Atau berbuat baik dengan teman-teman. Wabnis sabin. Berbuat baik dengan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Atau orang-orang yang terlantar di jalan. Wama malakat aimanukum. Dan berbuat baik dengan budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak mencintai hamba-hambanya yang sombong lagi congkak. Ayat ini khabarina azakumullah menjelaskan kepada kita termasuk dari sifat mukmin yang sejati beribadah kepada Allah dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Beribadah kepada Allah tidak pernah berbuat kesyirikan dan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rasulullah SAW pernah mengatakan mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Jadi patokan mukmin itu sempurna imannya atau tidak dilihat dari moral dan akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, akhlak kepada Allah baik, akhlak kepada sesama baik, maka itu wujud kesempurnaan imannya. Tapi sebaliknya, kalau akhlaknya bobrok, sama orang suka menghina, sama orang tidak menghormati, tidak memiliki adab bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahnya malas-malasan. Atau ibadahnya ada kesyirikannya. Atau semisalnya. Yang seperti ini menunjukkan keimanannya berkurang atau lemah. Nas'alullah azza wa jal. Ayyaj'alana minhum bimannihi wa karamih. Wa alla yuziga qulubana ba'da idhadana. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita dijadikan seperti ahli sunnah wal jamaah. Dengan kemuliaan dan nikmat dari Allah. Dan kita memohon kepada Allah. Agar tidak disimpangkan hati-hati kita. Setelah mendapatkan hidayah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam. Semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad. Keluarga beliau. Dan para sahabat beliau seluruhnya. Maka dari sini. Khairanfidina azakumullah. Selesai kita membahas. Risalah ini. Walhamdulillah. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik dan bimbingannya untuk bisa mengamalkan dan mewujudkan isi daripada kitab ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada ucapan yang tidak berkenan di hati antum semuanya, maka ana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenarannya, maka itu datang yang murni dari Allah Subhanahu wa taala.